seratus dan seribu. Sejedak titik embun dari hari ke hari, makin lama makin terasa, makin lama makin kurasa, waktuku tak seluas samudra. Maka aku pun tertegun dan tertegun lagi, bisikan diri dalam hati, memandangkan kata sang pujangga, aku ingin hidup seribu tahun lagi.